إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid dan kita masuk bab yang baru yang dibawakan oleh penulis. Beliau mengatakan bab Maja'a fi Tanjim, bab pembahasan tentang ilmu perbintangan. Beliau mengatakan, kita bacakan dulu. Beliau mengatakan, Qala al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam Bukhari di dalam sahihnya. Qala Qatadatu, berkata Imam Qatadah. Khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin, Allah menciptakan bintang tujuannya tiga. Allah menciptakan bintang untuk tiga tujuan. Yang pertama, zinatan lissama, sebagai perhiasan bagi langit. Kemudian yang kedua, warujuman lisyayatin, dan sebagai pelempar kepada syaitan yang mencuri berita langit. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda untuk arah. Faman ta'awwala fiha ghayra dhalika akhta wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Dan siapa yang menjadikan bintang dengan tujuan-tujuan yang lain selain tiga ini, maka dia telah keliru dan dia telah menyia-nyiakan umurnya dan dia telah membebankan kepada dirinya apa yang dia tidak mengetahui. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Badul Khalqi. Kata beliau, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Dalam ucapan ini berarti Imam Qatadah membenci seseorang mempelajari peredaran rembulan dengan tujuan-tujuan selain tiga tadi. Walam yukrakhis Ibnu Uyainah tafihi. Bahkan Imam Ibnu Uyainah tidak membolehkan sama sekali, yaitu belajar ilmu perjalanan rembulan. Wa dzakarahu Harbun anhuma, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Harb dari ucapan Imam Qatadah dan Ibnu Uyainah. Wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan untuk mempelajari tentang perjalanan rembulan seperti Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawai. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhuluna al-jannah, tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Mudminul khomri, yang pertama pecandu khomer. Waqati'ur rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa musaddiqum bisihir, dan orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibban fi sahihihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Ini pembahasan di dalam bab ini yang disebutkan oleh penulis. Intinya, di sini penulis akan membahas tentang ilmu perbintangan. Bagaimana hukumnya dan ada berapa macam, maka dibahas di dalam bab ini. Tanjim, ilmu perbintangan, itu adalah ilmu di mana acuannya adalah peredaran bintang yang ada. Dan yang dimaksud dengan kalimat bintang itu termasuk matahari, demikian juga rembulan, demikian juga bintang, itu semuanya masuk dalam kategori bintang. Itu semuanya masuk dalam kategori perbintangan. Yaitu seseorang belajar tentang bagaimana perjalanan planet yang ada, matahari, rembulan, demikian juga bintang. Kemudian dari ilmu peredaran matahari, rembulan, dan bintang ini, nanti akan kita dapatkan berbagai macam ilmu. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak. Nah, itu dinamakan dengan ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Dan memang zaman dahulu, manusia memang berusaha dengan kekuatan ilmu mereka, intelektual mereka, untuk membongkar rahasia di balik penciptaan Allah Ta'ala terhadap alam semesta ini. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, dan langit pun banyak bintang yang ada. Ilmuwan sampai sekarang masih meneliti di balik penciptaan Allah Ta'ala terhadap alam semesta ini ada apa. Rupanya ketika dipelajari, munculnya beberapa ilmu setelahnya. Ada namanya ilmu bermacam-macam, seperti ilmu perbintangan. Demikian juga terkadang muncul juga ilmu ramalan, diarahkan atau acuannya kepada bintang, yang dinamakan dengan zodiak. Demikian juga ada ilmu astronomi. Demikian juga nanti ada ilmu hisab. Ada ilmu hisab untuk menghitung-hitung tentang tanggal, demikian juga tahun atau yang lainnya. Sehingga dari peredaran rembulan, peredaran matahari, peredaran bintang ini, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dibongkar. Ilmu-ilmu yang bisa dibongkar. Setelah itu baru ilmuwan-ilmuwan memunculkan ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Semuanya acuannya kepada perbintangan. Dan ini menunjukkan juga bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, pasti ada tujuan di dalamnya. Pasti ada tujuan, entah kita mengetahui ataupun tidak. Tidak ada namanya perkara yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Allah Ta'ala tidak mungkin menciptakan makhluk dengan sia-sia, tidak ada tujuan. Semuanya pasti ada tujuan. Entah kita mengetahui tujuannya, hikmah di balik penciptaan itu atau tidak. Itu semuanya pasti ada. Misalkan gini, orang bertanya, ngapain ya Allah Ta'ala itu menciptakan nyamuk, menciptakan lalat, itu enggak ada manfaatnya, hanya bisa memandrotkan orang saja. Nyamuk misalkan hanya bisa menggigit manusia. Nah, apa hikmah di balik penciptaan ini? Pasti ada hikmah yang luar biasa. Yang mungkin sampai sekarang mungkin keilmuan belum bisa mendapatkan. Sama sekali belum bisa mendapatkan apa manfaatnya diciptakan nyamuk ini apa. Tetapi harus kita yakini, Allah dalam menciptakan makhluknya itu pasti ada hikmah yang sangat besar di balik kandungan itu. Akan mengetahui hikmah orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak berilmu tidak akan mengetahui. Namun pasti kita yakini, setiap penciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya. Walaupun terkadang masalah yang sepele bagi kita. Yang mungkin kita melihat pun jijik. Kita melihat pun terkadang jijik. Itu pun semuanya ada hikmah di balik itu. Seperti Allah Ta'ala menciptakan darah haid. Kadang wanita bertanya, kenapa sih Allah Ta'ala menciptakan darah haid yang menjijikkan seperti ini? Nah, terkadang kalau kita mengetahui hikmahnya luar biasa. Darah haid diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai nutrisi bagi janin. Ketika seorang hamil, otomatis tidak keluar darah haidnya karena sebagai nutrisi. Kalau wanita melahirkan, otomatis darah haidnya ini akan dirubah sama Allah Ta'ala menjadi ASI. Luar biasa Allah Ta'ala menciptakan. Demikian juga mungkin Allah Ta'ala menciptakan dalam diri kita. Di dalamnya ada rambut. Demikian juga di dalamnya ada sesuatu yang pakai kita menjijikkan. Tetapi semuanya pasti manfaatnya luar biasa. Hikmahnya besar di atas penciptaan Allah terhadap makhluknya. Apalagi kalau sudah berkaitan masalah alam semesta. Allah menciptakan matahari. Allah menciptakan rembulan. Allah menciptakan bintang. Ini semuanya hikmahnya besar. Semuanya hikmahnya menakjubkan. Kalau orang bisa membongkar hikmah di dalam penciptaan ini, niscaya dia akan mendapatkan banyak manfaat. Kalau kita lihat dengan adanya ilmu untuk membongkar rahasia alam, alhamdulillah, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Dan zaman sekarang, ketika ilmu semakin canggih, teknologi semakin mutakhir, akhirnya orang bisa mendapatkan banyak manfaat dari ilmu yang dihasilkan dari alam semesta yang Allah telah ciptakan ini. Maka Allah telah senantiasa mengarahkan kepada kita supaya kita itu berpikir, merenungkan. Merenungkan akan ciptaan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi. Mengapa manusia itu enggak berjalan di muka bumi? Berjalan, renungkan ciptaan Allah Ta'ala. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan angin, Allah juga menciptakan sungai, Allah menciptakan gunung dan yang lainnya. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Sehingga ketika seseorang itu berjalan memperhatikan akan ciptaan Allah Ta'ala, niscaya mereka akan memiliki hati yang dengan hati itu mereka bisa berpikir akan keagungan Allah Ta'ala. Au adhanun yasma'una biha. Atau mereka memiliki telinga yang dengan itu dia akan bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Yang buta itu bukan buta mata mereka. Mereka punya mata, cuma mereka enggak digunakan untuk meneliti penciptaan alam semesta ini. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah hatinya yang ada di dada mereka. Oleh karena itu orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa berpikir. Senantiasa berpikir akan penciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan makhluk, semuanya rahasianya besar di dalam kandungan makhluk itu. Oleh karena itu orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa berpikir, senantiasa merenungkan akan penciptaan Allah Ta'ala di alam semesta ini, baik di bumi maupun di langit. Dengan ini nanti manusia akan bisa mendapatkan banyak manfaat. Kata para ulama, ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan, secara ringkas, yaitu di secara ringkas saya bahas, karena perinciannya panjang. Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu taksir. Ilmu taksir. Kemudian yang kedua, ilmu taysir. Jadi ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu taksir. Yaitu ilmu yang beranggapan bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh terhadap alam semesta. Yaitu beranggapan bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh di dalam kejadian alam semesta. Ini dinamakan dengan ilmu takfir. Yang kedua, namanya ilmu taysir. Yaitu sebuah ilmu yang meneliti perbintangan, matahari, rembulan, dan bintang untuk memudahkan pekerjaan mereka. Tadi ada dua, ilmu perbintangan itu ada dua. Yang pertama, ilmu takfir. Ilmu yang beranggapan bahwasanya bintang memiliki pengaruh. Pengaruh dalam kejadian alam semesta. Kemudian yang kedua, ilmu taysir. Yaitu ilmu yang beranggapan bahwasanya matahari, rembulan, dan bintang itu bisa membantu pekerjaan yang diusahakan sama manusia di dunia. Bisa membantu mereka. Dinamakan dengan ilmu taysir untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi ada dua, ilmu taksir dan ilmu taysir. Ilmu taksir terbagi menjadi tiga macam. Ilmu taksir terbagi menjadi tiga macam, sedangkan ilmu taysir terbagi menjadi dua macam. Perhatikan perinciannya, penting, memahami ini sangat penting sekali. Ilmu taksir, yaitu ilmu bahwasanya, yaitu keyakinan bahwa bintang itu memiliki pengaruh di dalam perjalanan alam semesta. Maka ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin belum mengatakan, ayataqida anna hadhihi an-nujuma mu'athiratun fa'ilatun. Jika keyakinannya bahwasanya bintang itu bisa menciptakan kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Ini yang pertama, yaitu keyakinan bahwasanya bintang itu yang menciptakan kejadian-kejadian yang ada. Maka ini tingkatannya syirik akbar. Ini tingkatannya syirik akbar. Dan itu yang seperti zodiak. Zodiak, kita baca zodiak. Jika seandainya orang yang mencetuskan zodiak ini, demikian juga yang membaca, berkeyakinan bahwasanya bintang ini, bintang Leo, bintang ini, ini memang menciptakan takdir seseorang. Rezekinya kayak apa hari ini? Kemudian masalah cinta, demikian juga masalah ini, semuanya dibahas di situ. Kalau seandainya berkeyakinan bahwasanya memang bintang itu yang menciptakan takdir seseorang, maka ini jatuh pada syirik akbar. Syirik besar, dan orangnya telah musyrik, telah keluar dari Islam. Jika keyakinannya seperti ini. Kemudian yang kedua, macam yang kedua, an yaj'alaha sababan yad'i bihi ilmal ghaibi. Yang kedua, menjadikan perbintangan, matahari, rembulan, dan bintang, sebagai alat untuk mengetahui perkara yang gaib. Alat untuk mengetahui perkara yang gaib. Contohnya seperti akan turunnya air hujan, nanti akan datang musibah alam, akan datang ini dan ini dan ini. Yaitu berkeyakinan bahwasanya bintang itu sebagai alat sebab untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Seperti ini juga hukumnya syirik akbar. Ini juga hukumnya syirik akbar. Kemudian yang ketiga, ayataqidaha sababan lihudutsil khairi wasyarr. Berkeyakinan bahwasanya perbintangan itu merupakan tanda saja akan datangnya kebaikan atau kejelekan. Bukan dia menciptakan, bukan bintang yang menciptakan. Demikian juga bintang enggak dijadikan sebagai alat untuk mengetahui perkara yang gaib. Enggak. Tetapi bintang itu dijadikan sebagai tanda saja. Oh, ini kalau seperti ini berarti tandanya nanti akan seperti ini. Tapi yang mentakdirkan Allah, Allah yang mentakdirkan kebaikan dan kejelekan. Akan tetapi tandanya yaitu dari perbintangan-perbintangan seperti ini. Ini termasuk syirik asghar. Jatuh pada perbuatan syirik, namun syiriknya syirik asghar. Karena menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Akan terjadinya sesuatu, baik sesuatu itu merupakan perkara yang baik ataupun yang jelek. Sebabnya adalah bintang. Maka ini hukumnya jatuh pada syirik asghar. Jadi di sini ringkasannya, ilmu ta'thir, yaitu ilmu yang berkeyakinan bahwasanya perbintangan itu punya pengaruh, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keyakinan bahwasanya perbintangan itu yang menciptakan kebaikan dan menciptakan kejelekan. Ini kalau zaman dulu seperti kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaumnya Nabi Ibrahim seperti ini keyakinannya. Bahwasanya yang menciptakan dan menghidupkan, demikian juga mengatur alam, itu adalah bintang. Perbintangan. Kalau seperti ini, jatuhnya pada syirik akbar. Karena dia telah menjadikan makhluk sebagai pencipta, tandingan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu yang menjadikan bintang sebagai alat untuk meramal perkara-perkara gaib. Seperti akan datangnya musibah alam. Demikian juga akan rezeki seseorang atau yang lainnya. Pedomannya kepada bintang. Maka kalau seperti ini juga hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib yang akan datang kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Kalau dia dengan mengetahui perbintangan, akhirnya dia bisa meramal. Oh, hari kiamat itu nanti jatuhnya pada tanggal sekian. Kenapa? Karena kalau kita lihat seperti ini di alam semesta. Nah, ini jatuhnya perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia meramal perkara yang gaib berpatokannya kepada perbintangan. Kemudian yang ketiga, berkeyakinan bahwasanya bintang itu sebab akan terjadinya sesuatu, baik maupun buruk, sebabnya saja. Tetapi yang mentakdirkan kebaikan dan keburukan itu semuanya Allah Ta'ala. Namun sebabnya karena bintangnya letaknya kayak gini. Hanya sekedar sebab saja atau tanda akan terjadinya kebaikan atau kejelekan. Ini merupakan syirik asghar. Apa dalilnya? Yaitu bahwasanya ini enggak dibolehkan. Karena ketika orang-orang dulu di kaum zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana. Zaman Rasulullah SAW itu pernah terjadi gerhana. Dan gerhananya tepat pada wafatnya putranya Rasulullah SAW. Yaitu Ibrahim. Jadi terjadi gerhana di negeri Arab. Di waktu itu juga Ibrahim, putranya Rasulullah SAW yang bukan dari Khadijah, tapi dari Maria Khibtiyah, meninggal dunia. Meninggal dunia pas terjadi gerhana. Akhirnya, sebagian para sahabat berkeyakinan, oh, gerhana ini terjadi sebagai tanda akan kematian orang yang besar. Oleh karena itu muncul keyakinan dulu di zaman bangsa Arab itu, jika terjadi gerhana, berarti itu pertanda akan terjadi kejadian yang besar. Entah kejadian yang baik maupun yang buruk. Nah, jadi terjadinya gerhana itu karena tanda akan munculnya kejadian yang besar. Nah, zaman Rasulullah SAW terjadi gerhana pas bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, putranya Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan berarti memang gerhana ini tanda Ibrahim itu merupakan orang yang besar. Akhirnya ketika meninggal dunia, ditandakan dengan terjadinya gerhana ini. Maka dibantah sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu tanda akan keagungan Allah Ta'ala. Diciptakan sama Allah sebagai tanda keagungan beliau. Yukhawifullahu bihima ibadahu. Allah ingin menakut-nakuti hambanya dengan terjadinya gerhana seperti ini. Layan khasifani limauti ahadin walali hayatihi. Gerhana itu tidak terjadi karena untuk mengenang wafatnya seseorang atau sebagai tanda akan lahirnya seseorang yang hebat. Akhirnya dibantah sama Rasulullah SAW. Oleh karena itu keyakinan bahwasanya kalau terjadi gerhana, ini mungkin pas ini, entah meninggal di dunia ini, ada orang besar meninggal dunia, atau ada orang yang besar yang dilahirkan. Nah, keyakinan seperti ini keyakinan yang tidak dibolehkan. Jatuhnya, jatuh pada syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia menisbatkan sesuatu yang bukan sebab kepada sebab. Ini jatuh pada syirik kecil. Dan syirik kecil itu, kaidahnya kata para ulama, ja'lu ma laisa sababan sababa. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Itu dinamakan dengan syirik kecil. Kalau syirik besar, itu sudah pernah keyakinan bahwasanya itu bisa menciptakan, bisa memberikan manfaat dan yang lainnya selain Allah Ta'ala. Itu berarti jatuh pada perbuatan syirik besar. Namun ini, dia berkeyakinan bahwasanya perbintangan, matahari, rembulan, dan bintang itu hanya sekedar tanda saja. Tanda bisa terjadi gerhana. Wah, ini berarti tanda akan datang musibah alam besar. Atau macam-macam. Kejadian misalkan suatu ketika, misalkan matahari atau rembulan itu rembulan warnanya merah. Wah, ini tanda, ini mesti akan terjadi malapetaka hebat di negeri kita ini. Lah seperti ini perbuatan syirik kecil. Ini perbuatan syirik kecil. Atau kita lihat komet. Seres misalkan. Kita lihat di mana-mana. Ini berarti ini ada kejadian besar ini nanti ini. Nah ini keyakinan seperti ini bahaya. Ini keyakinan syirik kecil. Yaitu menjadikan perbintangan, matahari, rembulan, dan bintang itu sebagai tanda sebab akan kejadian yang terjadi, baik itu kejadian yang besar maupun yang baik maupun yang buruk. Ini jatuh pada perbuatan syirik kecil. Jadi secara ringkas, ilmu ta'fir, ilmu yang berkeyakinan bahwasanya bintang itu punya pengaruh, itu ada tiga macam. Pertama, meyakini bahwasanya bintang itu bisa menciptakan kebaikan maupun keburukan. Maka ini jatuhnya syirik besar. Yang kedua, meyakini bahwasanya bintang itu sebagai alat untuk mengetahui perkara yang gaib. Ramalan-ramalan perkara-perkara yang gaib, yaitu untuk meramal. Ini juga syirik besar. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya bintang itu hanya tanda atau sebab akan terjadinya kebaikan maupun keburukan. Semuanya dari Allah Ta'ala, tapi tandanya ini, bintang ini. Maka ini jatuh pada perbuatan syirik kecil. Ini yang pertama. Bagian yang pertama yaitu ilmu ta'fir. Yang kedua, ilmu ta'fir. Ilmu ta'fir. Yaitu ilmu perbintangan untuk mempermudah kegiatan manusia. Ilmu ta'fir ini terbagi menjadi dua. Ilmu ta'fir terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayyastadilla bisayriha alal masalihid diniyah. Yang pertama, ilmu perbintangan digunakan untuk maslahat agama. Untuk maslahat agama. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sangat dianjurkan. Contohnya, mengetahui kiblat. Kalau kita misalkan di padang pasir misalkan, kita kiblatnya kemana? Maka biasanya kalau orang-orang Arab itu punya standar. Oh, kalau apa bintang itu seperti ini, itu berarti barat. Ini timur, itu tahu. Sehingga untuk mengenal arah kiblat. Demikian juga untuk mengenal arah waktu. Waktu. Contohnya ini waktu subuh. Ini sholat duhur. Ini maghrib. Ini isya. Nah ini semuanya berpatokan kepada bintang. Matahari, rembulan, atau yang lainnya. Atau untuk menetapkan awal bulan. Melihat hilal, rembulan. Atau untuk menetapkan ibadah-ibadah yang berkaitan masalah hari. Contohnya ayyamul bid. Yaitu berpatokan kepada tanggal 13, 14, 15. Atau Muharram, tanggal 10 dan yang lainnya. Jadi, ilmu ta'fir ini yang pertama. Ilmu yang digunakan untuk maslahat duniawi, maslahat agama. Untuk memaslahat agama kita. Maka ini hukumnya sangat dianjurkan. Ini sangat dianjurkan. Terkadang hukumnya wajib. Jika berkaitan masalah kewajiban. Yang tidak akan bisa orang mengamalkan kewajiban kecuali dengan bergantung kepada perbintangan. Ini terkadang hukumnya diwajibkan. Seperti tadi, orang menghadap kiblat. Kalau di masjid sudah jelas, kiblatnya ke sana sudah jelas. Kalau seandainya kita di hutan, kita nggak tahu ini baratnya mana, timurnya mana, utaranya mana, selatannya mana. Maka kita berpedomannya kepada rembulan. Sehingga kita mengetahui tentang seperti ini, letak rembulan gini. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, karena ini berkaitan masalah ibadah yang diwajibkan. Kemudian yang kedua, ilmu tayyisir yaitu berpatokan kepada perjalanan rembulan untuk membantu urusan kita. Yang kedua, ayyastadilla bisayriha alal masalih dunyawiyah. Untuk membantu urusan dunia kita. Untuk membantu urusan dunia kita. Ini banyak, ini hukumnya boleh. Contohnya, dengan kita itu mengetahui bintang-bintang yang ada, akhirnya kita bisa mengetahui waktu yang paling utama untuk panen. Atau waktu paling utama untuk, kalau orang-orang mancing, atau orang-orang yang lagi nelayan, itu tahu. Ya kan? Rembulan itu kalau pas seperti ini, berarti ikan pada bermunculan. Nah itu. Jadi digunakan untuk maslahat dunia seseorang. Dengan mengetahui seperti itu, mungkin bisa mengetahui arah angin. Biasanya arah angin itu kalau seperti ini, gini. Sehingga dengan seperti itu nanti dia akan bisa menanam. Orang-orang kampung itu sampai sekarang masih paham. Orang kampung itu, subhanallah, orang-orang petani, kalau punya sawah, mereka itu dengan melihat bintang dan yang tahu, ini musimnya ini. Akhirnya nanamnya padi. Berhenti, oh ini musimnya sekarang, musimnya misalkan cabai. Nanamnya cabai. Dari mana mereka tahu? Nah ini, mereka mengetahui dari perbintangan, demikian juga arah angin. Itu mereka bisa tahu. Demikian juga kalau orang nelayan ingin mancing atau ingin cari ikan, mereka tahu waktu yang paling tepat sehingga bermunculan ikan yang besar-besar itu akan keluar. Itu kapan? Nah itu dengan cara mengetahui matahari. Oh matahari kalau seperti ini biasanya ikan pada keluar. Demikian juga intinya untuk membantu tentang dunia seseorang. Maka ini hukumnya dibolehkan. Selama bukan perkara yang diharamkan. Kalau perkara yang diharamkan, maka hukumnya tidak dibolehkan. Intinya, untuk membantu saja, oh ini sudah mau datang musim panas. Kalau seperti ini, binanya musim panas mau datang. Mau datang musim penghujan. Ini biasanya. Kalau seperti ini nanti akan datang musim untuk menanam padi, atau musim menanam ini dan yang lainnya. Maka ini hukumnya dibolehkan. Jadi, ilmu tisir yaitu ilmu untuk mempermudah kegiatan kita. Ini hukumnya dibolehkan dan itu ada dua macam. Yang pertama, untuk mempermudahkan agama. Karena banyak agama itu berpatokan kepada peredaran bintang. Peredaran bintang seperti waktu, jadwal sholat. Demikian juga seperti awal penetapan bulan, Ramadan, Dzulhijjah. Demikian juga tentang banyak, bermacam-macam. Sering sekali penetapannya itu bergantung kepada bintang, seperti arah kiblat. Ini semuanya bergantung kepada ini. Demikian juga, kalau seandainya kita lagi puasa di hutan, ini maghrib atau bukan? Ini semuanya patokannya kepada perbintangan. Kemudian yang kedua, ilmu tisir yang kedua, digunakan untuk membantu dunia seseorang. Seperti mengetahui musim. Demikian juga mengetahui tentang kapan waktu yang paling tepat untuk menanam atau untuk nelayan mengambil ikan atau yang lainnya. Ini semuanya ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya masing-masing. Dan itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa, mereka pakar dalam masalah ini. Sangat tahu sekali. Ini musimnya nanam seperti ini. Akhirnya mereka nanam singkong, kemudian nanti nanam ini. Dan ini semuanya paham terhadap musim-musim masing-masing. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.